bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding. seluruh hati ini untukmu asih di paru rasa belasi. Hari canggat nering todong mengeluh moto hampir sungai.